Rinku diundang untuk kumpul bersama teman sekolah 10 tahun terpisah. Sabtu malam aku mulai berangkat, senyum mengembang, jantung pun terus berdebar. Karena para mantan pun hadir. Body si titin racun, senyum si mirakila, oh rindunya hati ini. Sekarang ku telah sampai, tetap tersenyum sambil nyalamin semua teman segedung. Mulut kering, tanganku tempok. Setelah basa-basi, mata mulai mencari sosok bayangan dulunya pujaan hati. Mereka nyentil di meja makan. Sumpah mati aku jadi laki-laki. Reuni belum bubar, langsung cabut keluar, ninggalin mereka Titin dan Mira di sana. Masih juga gak habis pikir. Mira kau gak ngerti, walaupun suka sejenis, ngapain kau ganti kelamin?